Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan anugerah kepada kita untuk bisa bermajlis ilmu. Dan majlis ilmu itu adalah majlis yang mulia, sebagaimana kemuliaannya tidak diragukan lagi dan ajrnya juga tidak diragukan lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari hadis Anas ibn Malik: "Ma min qaumin ijtama'u yadhkuruna Allah la yuridu bidzalika illa wajhah illa nadahum munadin minas sama' ankumu maghfuran lakum qad buddilat sayi'atukum hasanat." Tidaklah satu kaum mereka berkumpul berzikir kepada Allah. Dan majlis ilmu itu adalah majlis zikir. Majlis yang disebutkan namanya, nama Allah. Disebutkan agamanya. Disebutkan dari sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan agamanya. Itu adalah zikrullah. Tidaklah satu kaum berkumpul, berzikir kepada Allah, bermajlis ilmu. La yuriduna bidzalika, mereka tidak menginginkan dengan majlis tersebut kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, illa nadahum munadin, kecuali nanti di langit sana ada yang menyeru, minas sama, di langit sana ada yang menyeru, ankumu maghfuran lakum, dan apabila kalian menegakkan amalan tersebut, kalian diampuni ketika kalian bangkit dari majlis tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan digantikan dosa-dosa kalian oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Digantikan dosa-dosa kalian oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Qad buddilat sayi'atukum hasanat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihah atau silsilah Al-Ahadis Sahihah. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Karena itu, walhamdulillah yang Allah telah memberikan taufik kepada kita sehingga kita sampai saat ini masih bisa menuntut ilmu agama. Tentunya itu adalah karunia dan taufik yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus di bulan yang baik ini kita mendapatkan waktu yang baik, tempat yang baik di rumah Allah. Waktu yang baik yaitu di bulan Ramadan ini. Kemudian kita juga melakukan amalan yang baik, yaitu menuntut ilmu. Maka bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk, bertambah dan bertambah, bertambah kebaikan-kebaikan tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita bisa meraihnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kita kembali melanjutkan kitab Syu'ab atau Mukhtasar Syu'abil Iman. Dari kitab Syu'abil iman oleh al-imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala yang diikhtisar oleh al-imam al-Qazwini. Qala rahimahullah, al-thamin min syu'abil iman, yang kedelapan dari cabang keimanan. Al-imanu bihasyrin nas ba'da ma yub'atsuna min quburihim ila al-mauqif. Mengimani bahwa manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah setelah mereka dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya di mauqif. Dan ini tentunya juga termasuk dari rangkaian keimanan kepada hari akhir. Tentunya dengan iman yang seperti ini akan mengokohkan kita di dalam berbekal, mengokohkan kita di dalam beramal, karena kita akan dibangkitkan dan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mauqif, yang tentunya nantinya di sana peran penting dari amal seseorang akan dirasakan oleh orang itu sendiri. Karenanya berkaitan dengan Ramadan, dan terus kita mengingatkan bahwa kita di bulan Ramadan, kita di bulan yang mulia, kita di bulan yang Allah tidak mengurangi anugerah padanya. Maka di bulan ini, dengan keadaan nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah, dan kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di mauqif, peran amal ibadah, peran amal soleh itu besar nantinya menjadi penolong yang membantu kita. Maka kita pun tentunya mesti dan harus mempersiapkan hal tersebut dengan amal secara khusus di bulan yang baik ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman liqaulihi ta'ala ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yakumun nas li rabbil alamin, dalam suratul mutaffifin ayat yang ke-4 sampai ke-6. Tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah di satu hari yang besar setelah terjadinya hari kiamat? Mereka tidak hilang begitu saja, tetapi kemudian mereka dibangkitkan dari kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaum yakumun nas, di hari manusia itu berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Dan dalam hadis syafaat yang panjang, Allah bahkan menantang mereka semua yang berkumpul. Aina malik min mulukid dunya, mana yang mengaku raja-raja dunia? Mana mereka? Artinya mana yang dulunya di dunia so angkuh? Mana dulunya yang di dunia menjadi orang yang angkuh? Dari raja-raja di dunia, sekarang saya adalah rajanya. Dikatakan dalam hadis syafaat, tidak pernah didapati kemurkaan Allah yang amat sangat di hari itu. Kita dengan keadaan kita bertemu dengan orang yang murka, tentunya menjadikan keadaan kita tidak nyaman. Kalau yang murka itu adalah sama dengan kita, kita tidak nyaman. Kalau yang murka itu adalah di atas kita, kita lebih tidak nyaman. Kita dengan kekhawatiran. Jangan sampai kita yang dimaksud dengan kemurkaan tersebut. Bagaimana kalau yang murka itu adalah Rabb Tabaraka wa Ta'ala? Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka hari itu yaum azim dalam ayat. Li yaumin azim. Yauma yakumun nas li rabbil alamin. Wali hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma fi sahih Muslim. Yakumun nas li rabbil alamin. Hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udhunaihi. Dan juga karena hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yakumun nas, manusia nanti akan berdiri li rabbil alamin, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari dikumpulkannya mereka di padang mahsyar. Dan didapati satu dari mereka yaghibu ahaduhum fi rashihi, didapati satu dari mereka atau didapati dari mereka ditenggelamkan oleh peluh keringatnya sampai ke tengah telinganya. Ditenggelamkan ila ansafi udhunaihi, sampai ke telinganya. Ditenggelamkan dengan air keringat atau peluh keringatnya sendiri. Maka betapa hebatnya hari tersebut. Tidak ada yang berdaya, tidak ada yang mampu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dengan riwayat yang lain, pada hari itu matahari akan didekatkan kepada hamba-hamba Allah. Kalau matahari yang sekarang ada di atas langit ini didekatkan dengan permukaan bumi, bumi ini akan hancur, terbakar. Bagaimana kalau kita yang didekatkan dengan matahari? Maka nantinya ada yang demikian keadaannya, ditenggelamkan oleh peluh keringatnya sampai ke telinganya. Na'udzubillah. Inilah hari tersebut. Tapi tentunya mereka dengan berbagai keadaan, tidak semuanya demikian. Karena itu disebutkan ahaduhum, di antara mereka ada yang demikian. Karenanya tidak ada kata yang lebih pantas kita mengucapkan sampai apa kita mengucapkan di saat kita masih diberikan kesempatan untuk berdoa, ya Allah selamatkan kami di hari tersebut. Selamatkan kami di hari tersebut. Di hari yang tidak ada yang bisa selamat kecuali dengan penyelamatanmu. Ada 3 doa yang mustajabah. Satu di antaranya da'watu sha'im. Satu di antaranya doa orang yang berpuasa ketika dia berpuasa. Doa orang yang berpuasa mustajabah. Maka banyak-banyaklah meminta keselamatan. Banyak-banyaklah meminta taufik. Banyak-banyaklah meminta surga, pemaafan, diselamatkan dari azab ketika kita menjalankan ibadah yang agung ini, yaitu puasa, yaitu shaum, termasuk di hari tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jangan ada yang merasa mudah dan remeh berhadapan dengan hari tersebut. Tidak ada yang merasa mudah dan remeh berhadapan dengan hari tersebut sampai para anbiya. Para anbiya didatangi oleh manusia meminta untuk diberikan syafaat. Mereka tidak ada yang berani. Mereka semua melihat dirinya orang-orang yang pernah melakukan perbuatan dosa. Para anbiya, para rasul, mulai dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, semuanya tidak ada yang berani. Illa kecuali Allah memberikan kemuliaan dan keutamaan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kepada beliau. Tetapi yang lainnya tidak ada yang berani. Maka jangan merasa remeh, jangan merasa sepele hari tersebut. Hari yang agung, hari yang besar. Karena itu Allah katakan, liyaumin azim. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dan memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Keimanan bahwa kita akan dikumpulkan oleh Allah setelah dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya nantinya di padang mahsyar atau mauqif. Tasi' yang kesembilan, min syu'abil iman. Al-imanu bi anna daral mu'minina wa ma'wahum al-jannah wa daral kafirina wa ma'wahum nar. Sembilan dari cabang keimanan, beriman bahwa tempatnya kaum mukminin dan tempat kembali mereka adalah surga. Dan beriman, tempat orang-orang kafir dan tempat kembali mereka adalah neraka. Karena itu, mudah-mudahan kita semua mengerti dan menyadari anugerah iman. Iman anugerah yang besar. Anugerah yang tidak ternilai harganya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan iman, Allah menginginkan hambanya itu selamat. Dengan iman, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan hambanya mendapatkan kebahagiaan. Karena itu beruntunglah mereka yang mendapatkan keimanan dan beristiqamah dengannya. Sampai kemudian mereka diwafatkan dengan iman tersebut. Dan kemudian bertemu dengan Allah dengan keimanan mereka. Dan Allahumma ja'alna. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang ketika diberikan keimanan bisa menjaga keimanannya. Kemudian beristiqamah dengannya. Kemudian kita diwafatkan dengan keimanan tersebut. Dan dikumpulkan nanti di sisi Allah dalam keadaan kita tergolong hamba-hambanya yang beriman. Allahumma amin. Tempatnya orang yang beriman adalah di surga. Tempat kembalinya adalah surga. Dan tempatnya orang-orang kafir, tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka. Wal'iyadu billah. Wal'iyadu billah. Dan jangan sampai ada kita meremehkan dengan azab api neraka. Karena azab api neraka tidak seremeh dengan apa yang kita pandang. Seandainya diturunkan satu tetes atau satu semburan dari api neraka ke dunia ini, maka dunia ini tidak akan ada yang tersisa, semuanya terbakar. Demikian mataharinya akan terbakar dengan api neraka tersebut. Matahari akan terbakar dengan api neraka tersebut. Tidak ada yang tersisa. Karena itu jangan meremehkan azab api neraka. Dan karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyakkit tamr." Takutlah kalian dari neraka walaupun kalian hanya bersedekah dengan sepotong kurma untuk menyelamatkan dirimu dari azab api neraka tersebut. Karena azab api neraka bukanlah perkara yang ringan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Liqaulihi ta'ala bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa'ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladhina amanu wa amilu salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dalam suratul Baqarah ayat yang ke-81 dan 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bala demikianlah. Man kasaba sayyi'atan, siapa yang dia penghasilannya kejelekan demi kejelekan yang dia lakukan dulunya di dunia. Wa ahatat bihi khati'atuhu, dan kesalahan-kesalahan telah meliputi dirinya. Dulunya di dunia, fa'ulaika ashabun nar. Mereka ini adalah orang-orang yang dikatakan ashabun nar, penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dan barang siapa yang beriman, beramal soleh, mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal abadi di dalamnya. Dalam ayat disebutkan orang-orang kafir di neraka dan orang-orang beriman di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti orang yang beriman ketika melakukan perbuatan dosa tidak diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha berkehendak. Dia dengan kehendaknya apabila ingin mengazab hambanya dengan dosanya, dia azab hambanya. Karena itu nantinya di hari kemudian, ada di antara orang-orang beriman diazab oleh Allah dengan dosanya. Karenanya dosa bukan perkara yang mudah dan remeh. Dosa mendapatkan ancaman dari Allah dengan azab dan akan diazab apabila Allah berkehendak mengazabnya. Tetapi bisa juga Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya dengan kemurahannya, dengan rahmanya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Namun tetap dengan ancaman bahwa pelaku dosa akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang beriman walaupun tempat akhirnya adalah surga, bukan mereka boleh berbuat dosa. Tidak demikian. Mereka bahkan harus menjauhi dosa. Mereka harus bersungguh-sungguh menjauhi yang namanya dosa dan maksiat. Bukan berarti boleh bersungguh-sungguh. Karena azab api neraka itu pedih. Ada pelaku-pelaku dosa di azab nantinya di kemudian hari atau di hari kemudian nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai digambarkan dalam hadis syafaat. Ada orang yang sudah diazab di api neraka tidak nampak lagi dirinya sebagai wujudnya, sebagai seorang yang dikenal, sebagai seorang manusia. Hancur, remuk, hitam, terbakar. Kemudian Allah mengambilnya. Setelah diambilnya, ditempatkan di telaga kehidupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di telaga kehidupan itu dia muncul hidup kembali. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan dia orang yang tidak pernah diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia telah merasakan azab. Dia telah merasakan azab, dia telah merasakan kepedihan azab, sampai dia tidak nampak keberadaannya sama sekali sebagai seorang yang gosong, arang yang hangus, dibakar api neraka. Nasallallahu salamat wa alaikum. Kalau gambaran azab api neraka itu yang paling rendahnya seorang memakai sendal, otaknya mendidih, maka bagaimana yang dahsyatnya? Karena itu ketika didapatkan hamba masuk ke dalam neraka dan dia beriman dan Allah berkehendak ingin menyelamatkannya, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau Allah masih menginginkan mengazabnya, Allah mengazabnya. Tidak ada yang dapat menghakimi Allah. Dialah hakim. Dialah hakim tunggal, hakim yang berhak untuk menghukumi hamba-hambanya. Dan Allah tidak zalim. Allah menghukumi hambanya sesuai dengan perbuatan dosa hamba itu sendiri. Bahkan Allah maha adil dan maha baik. Kalau Allah mau, hamba itu akan dibiarkan diazab oleh api neraka selama-lamanya. Tapi Allah maha baik. Allah melihat iman hamba, sehingga hamba ini diambil dengan keimanannya. Ditarik oleh Allah dari azab api neraka, dimasukkan ke dalam surganya. Dan merekalah orang-orang yang diazab oleh Allah, merekalah yang dikatakan orang-orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Namun mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dari azabnya, diampuni, dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita hamba-hambanya, menjadi penghuni surganya tanpa azab dari sisinya subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Siapa yang melakukan perbuatan kesalahan, bekalnya adalah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa-dosa, kemudian dia diliputi dengan dosa-dosa dan kesalahan tersebut, itu alamat, tanda bahwa dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, segera dia bertobat, segera dia meminta maaf, meminta ampun kepada Allah, dan dia selamatkan dirinya dari azab api neraka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun orang-orang kafir, dengan kekufurannya mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka pun diazab selama-lamanya, abadan, kekal abadi selama-lamanya di neraka. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat dan sejelek-jelek keadaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى إليه يوم القيامة. Dari hadis Abdullah ibn Umar, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Sesungguhnya salah seorang kalian nantinya, apabila dia telah wafat, di alam barzakhnya diperhadapkan kepadanya pada waktu pagi dan petangnya tempat duduknya nantinya di mana. Akan diperlihatkan kepadanya pada waktu pagi dan petangnya oleh Allah tempat duduknya di mana. Tempat akhirnya nanti di mana. Wa in kana min ahlil jannah, apabila dia dari penduduk surga, maka diperlihatkan ini surgamu nantinya. Dan dia ingin segera masuk ke dalam surga itu. Dia tidak ingin berlama-lama di alam barzah, dia ingin cepat masuk ke dalam surga itu. Tetapi itu tidak mungkin, karena kehidupan belum berakhir. Kehidupan alam barzah belum berakhir. Dan kalau dia adalah ahlun nar, akan diperlihatkan tempat duduknya. Juga di waktu pagi dan petangnya, di mana dia akan ditempatkan di neraka. Sehingga dia dengan penuh kesedihan, penuh ketakutan, jangankan melihat tempat duduknya, di alam barzah dia sudah mendapatkan keletihan, kecapean, kelelahan dari azab, kengerian, belum lagi hembusan api neraka dihembuskan kepadanya pada waktu pagi dan siangnya, pada waktu dan pagi dan petangnya, belum masuk neraka dia sudah kena hembusan api neraka. Maka apa untungnya orang yang seperti ini? Tidak akan beruntung. Dikuburnya celaka, masuk ke alam akhiratnya juga celaka. Wallahul musta'an. Dikatakan kepada orang-orang ini nanti, baik itu penghuni surga ataupun penghuni neraka, hadza maq'aduka hatta yab'athaka Allahu ilaihi yaumal qiyamah. Ini tempat dudukmu. Ini tempatmu ya fulan. Sampai Allah nanti mengutus engkau di tempat tersebut di hari kiamat. Artinya hari di mana telah selesai alam barzakh, telah selesai hisab, telah selesai perhitungan amal, selesai urusan, barulah penghuni surga masuk ke dalam surga, neraka, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Dengan keterangan ini pula, tentunya kita yang mengaku beriman atau mendaku beriman mengkhawatirkan hari tersebut. Jangan sampai kita bukan orangnya. Yaitu kita bukan orang yang mendapatkan tempat surga tersebut. Dan kekhawatiran itu perlu ada bagi orang-orang yang beriman. Karena dia khawatir. Iman yang ada sekarang ini untuk peraihan menuju surga kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran. Karena itu ada seorang yang beramal-amal surga tetapi di akhir hidupnya dia melakukan satu amal neraka kemudian dia masuk ke dalam neraka. Waliyadu billah. Ada orang yang beramal dengan amalan neraka, ahli neraka, kemudian di akhir hidupnya dia beramal dengan amal ahli surga, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surganya. Sebagai saksi dalam riwayat tersebut, orang yang telah membunuh 99 manusia sampai 100. Ini adalah amalan ahlun nar. Tetapi dia bertobat kepada Allah dengan bimbingan Allah, dengan taufik dari Allah. Allah yang membimbingnya. Maka dia pun diselamatkan oleh Allah. Dia masuk ke dalam surga Allah. Padahal dia beramal dengan amalan orang-orang ahli neraka. Maka kita penuh khawatir. Kita ini bagaimana? Kita ini bagaimana? Jangankan kita ya ikhwah. Kita sudah mendengarkan cerita hijrah Habasyah. Ada dari yang berhijrah ke Habasyah, kemudian dia mengganti keislamannya menjadi apa? Nasara. Dia orang yang melihat Nabi. Dia beriman kepada Nabi. Bersama para sahabat Nabi, melihat turunnya wahyu. Tetapi ketika datang ke Habasyah, syaitan menggodanya, syaitan mengkelabuinya, kemudian dia ganti keislamannya dengan agama Nasara. Sementara Raja Habasyah mengganti agamanya dengan keislaman. Ini dia ganti agamanya dengan agama Nasrani. Maka dia mati dalam keadaan murtad. Dia mati dalam keadaan kafir. Ini orang yang melihat Nabi. Fama balukum. Maka bagaimana keadaan kalian? Jadi seorang mukmin penuh khawatiran terhadap imannya. Penuh mengkhawatirkan terhadap imannya. Karena itu dia selalu meminta agar diberikan kemantapan, keistiqomahan. Terus dibimbing oleh Allah. Karena dialah yang maha membimbing. Jangan sampai dia dikelabui oleh syaitan. Kemudian dia tinggalkan keimanannya. Contoh yang lain. Abuna Adam, beliau adalah manusia yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, maaf bukan bertemu. Beliau Allah, siapa beliau Adam? Adalah orang yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian terpengaruh, tergoda dengan siapa? Iblis. Kemudian dikeluarkan dari apa? Dari surga sebagaimana keterangan kita kemarin. Maka contoh-contoh ini memberikan contoh kepada kita penjagaan yang lebih terhadap keimanan kita. Meminta taufik, meminta anugerah, meminta hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala. Al-ashir min syu'abil iman. Yang ke-10 dari cabang keimanan. Al-imanu biwujubi mahabbatillahi azza wa jalla. Beriman dengan wajibnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kewajiban mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman dengan iman wajibnya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Al-Baqarah ayat 165. Dan dari manusia ada yang mereka itu menjadikan sekutu-sekutu dari selain Allah sebagai ilah, man yattakhidhu min dunillahi andada. Atau di antara manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sekutu-sekutu dari selain Allah, yuhibbunahum, yang mereka cintai, kahubbillah, seperti cintanya mereka terhadap Allah. Walladzina amanu, dalam keadaan orang-orang yang beriman, ashaddu hubban lillah, mereka adalah orang yang sangat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suratul Baqarah ayat 165. Dan dari manusia ada yang menjadikan dari selain Allah sekutu-sekutu yang mereka cintai seperti cinta mereka kepada Allah. Tetapi orang-orang beriman, mereka hanya mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat ini menjadikan pendalilan di sisi muallif bahwa wajib mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan keimanan yang ke-10. Wajib bagi kita untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya cinta bukan hanyalah sekedar pernyataan, pendakuan. Tetapi cinta dengan realisasian. Cinta dengan direalisasikan. Bukan dengan pendakuan dan pernyataan. Wali hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu fi sahihaini, dan dari hadis Anas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3, siapa yang ada padanya ketiga tersebut, dia akan mendapatkan manisnya keimanan. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hanyalah Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dari selain keduanya. Atau dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai. Tidak ada kecintaannya yang melebihi daripada itu. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintai seorang tersebut kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa ayyakrah ayya'udha fil kufri. Dia benci, dia dikembalikan kepada kekufuran. Ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Setelah Allah menyelamatkan dia dari azab, atau setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu, sebagaimana dia membenci. Antuqadu lahu nar, dia membenci, dia dipanggang, dibakar dengan api neraka. Fayukzafa min fiha, atau sebagaimana dia benci dibakarnya api. Fayukzafa, kemudian dia dilemparkan ke dalam api tersebut. Dari hadis ini, sebagaimana ayat, tentunya membimbing kita menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang kita cintai. Demikian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kecintaan tersebut, seorang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin orang yang dicintai akan dicelakakan. Tidak mungkin orang yang dicintai akan diazab. Namanya orang yang dicintai akan diselamatkan oleh siapa yang mencintainya. Kalau dia mencintai Allah, maka Allah akan menyambut cinta hambanya ini dan membalas dengan kecintaan pula. Dan kalau Allah membalas dengan kecintaan terhadap hambanya, maka tentunya hamba itu akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin Allah akan mencelakakan dan mengazab siapa yang dia cintai. Maka wajib bagi hamba mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tanda manisnya iman. Manisnya iman yang dia dapatkan. Yaitu dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya dia lebih cintai dari selain keduanya. Ayyakun Allah wa Rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kemudian disebutkan riwayat, atau disebutkan dalam riwayat, kecintaan kepada seorang yang lainnya dan tidak menginginkan agar dia dikembalikan kepada kekufuran setelah dia mendapatkan keimanan, tentunya akan ada tempat keterangannya nanti tentang dari cabang keimanan itu, cinta mencintai karena Allah. Namun yang menjadi titik tekan kita di sini, bahwa seorang dituntut untuk mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari selainnya. Sebagaimana tadi kita juga katakan, cinta di sini dengan realisasian. Bukan cinta di sini dengan pendakuan. Bagaimana cinta itu dengan realisasian? Direalisasikan apa yang Allah perintahkan, diikuti, ditaati, didengarkan, dilaksanakan. Apa yang Allah larang, ditinggalkan. Itulah orang yang cinta. Kamu mengatakan cinta kepada Allah, diperintahkan melanggar, dilarang juga melanggar, diperintahkan tidak mau mengamalkan, dilarang melanggar, maka ini bukan orang yang cinta namanya. Bukan orang yang cinta. Bukan orang yang dikatakan mencintai siapa yang dia cintai. Tapi dari orang yang mencintai, ketika dia diperintahkan, dia dengarkan, dia ikuti. Ketika dilarang, dia dengarkan dan dia tinggalkan. Karena dilarang. Itulah cinta. Itulah cinta yang dituntut kepada seorang hamba untuk mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Namanya cinta kepada beliau, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Maka ikuti beliau. Mengikuti beliau dengan agama yang beliau bawa, dengan apa yang beliau jalani, dan meninggalkan apa yang beliau peringatkan, apa yang beliau larang. Ini namanya cinta. Ada orang mencintai Rasulullah lantas melanggar apa yang diinginkan oleh Rasulullah, ataupun menentang apa yang dilarang oleh Rasulullah. Ini bukan orang yang cinta namanya. Orang yang mencintai mengikuti siapa yang dicintai. Disebutkan oleh beliau, Al-Imam Al-Baihaqi di sini, dengan riwayat sampai kepada Al-Junayd. Samitul Junayd. Yaqulu qala rajulun li sarin saqati. Kaifa anta? Seorang yang dikatakan, qala rajulun li sari as-saqati, dikatakan sari as-saqati, bagaimana keadaanmu, kaifa anta? Maka dia lantas menjawab dengan senandung sajak, man lam yabit wal hubbu hashwun fuadih lam yadri kaifa tufattat al akabat. Kata beliau, man lam yabit wal hubbu hashwun hashfu fuadih lam yadri kaifa tufattat al akabadu. Siapa yang berada dalam satu waktu, baik itu di malam ataupun di waktu siang ataupun di waktu petang, dia tidak mendapatkan kecintaan memenuhi kalbunya, maka tidak diketahui bagaimana remuknya, hancurnya kalbunya. Orang yang tidak memenuhi kalbunya dengan cinta kepada Allah, itu menunjukkan orang yang kalbunya berantakan. Lantas juga dibawakan sanadnya sampai kepada Abu Dujana. Kata beliau, kanat Rabi'ah idza ghalaba 'alaihi hal hubbi Rabi'ah apabila dia mendapatkan dirinya betul-betul dalam puncak kecintaan atau dikuasai dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun berkata dengan sajaknya, ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbihi hadha muhalun fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman ahabba muti'u. Ta'sil ilah, engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau menampakkan dirimu cinta kepada Allah. Jadi engkau bermaksiat kepada Allah, tapi engkau mengatakan saya cinta kepada Allah. Tentunya suatu yang tidak sejalan. Cinta tapi bermaksiat. Hadza muhal fil fi'al badi'u. Ini adalah suatu yang mustahil dalam sisi kepantasan. Ini adalah suatu yang mustahil dalam sisi kepantasan. Kamu bermaksiat, sementara kamu mengatakan cinta kepadanya. Bagaimana kira-kira? Seharusnya kamu mencintai, kamu mengikuti. Bukan kamu mencintai, kamu bermaksiat. Itu tidak pantas, tidak cocok. Lau kana hubbuka shadiqan, kalau memang benar cintamu itu jujur, la ata'tahu, kamu akan mengikutinya. Kamu akan mematuhinya. Jangan-jangan, kerjakan-kerjakan. Kamu akan mematuhi. Namanya orang mencintai. Innal muhibba liman ahabba muti'u. Karena orang yang mencintai kepada siapa yang dia cintai, muti'u, dia akan mengikutinya. Dan sajak ini bagus dijadikan senandung sajak oleh para ulama di dalam kitab-kitab tauhid. Ta'sil ilah wa anta tudhiru hubbahu hadha muhalun fil fi'ali badi'u law kana hubbuka sadiqan la'ata'tahu innal muhibba liman ahabba muti'u. Seorang suami mencintai istrinya. Istrinya bilang, saya minta dibelikan ini, dibelikan itu. Namanya orang cinta, pasti akan dibelikan oleh suaminya. Istri mengatakan cinta kepada suaminya. Kata suaminya, kamu tidak boleh kemana-mana selama saya pergi, dan tidak diizinkan memasukkan siapapun kecuali dengan pengizinanku. Maka orang yang mencintai akan mendengarkan suaminya. Sam'an wa ta'atan ya sayyidi. Saya akan mendengarkan dan saya akan mentaati, wahai tuanku. Suaminya adalah tuannya. Kenapa? Karena orang yang cinta mencintai. Kalau suami cinta kepada istri, lantas istrinya minta dibelikan suatu yang maslahat, suaminya bilang, enggak, saya enggak mau belikan. Itu bukan berarti orang yang cinta kepada istrinya. Istri dimintai untuk menjaga amanah oleh suaminya dengan apa yang telah kita dengarkan tadi sebagai satu contoh, kemudian dia menyelisih, itu bukan orang yang cinta namanya. Orang yang cinta Innal muhibba liman ahabba muti'u. Orang yang cinta kepada yang dicintai, muti' mengikuti. Kita cinta kepada Allah, maka konsekuensi cinta ini kita mengikuti syariat, agama, dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita menyelisih syariatnya. Itu bukan cinta. Juga tadi telah kita dengarkan ayat, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti Rasulullah. Kita katakan cinta kepada Allah, kita menyelisih Rasulullah, kita menentang Rasulullah, itu tidak cinta kepada Allah. Allah yang menyuruh kita untuk mengikuti beliau kalau memang benar-benar kalian mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cinta bukan sekedar ucapan, tapi cinta dengan perealisasian. Bagaimana dia mengikuti siapa yang dia cintai? Anak cinta kepada orang tuanya. Kalau dia cinta kepada orang tuanya, dia harus mengikuti kedua orang tuanya. Atau alil ma'ruf. Ketaatan pada suatu yang ma'ruf. Dia mengikuti, wajib dia mengikuti kedua orang tuanya dalam perkara yang ma'ruf. Karena dia cinta. Tidak boleh di luar kamus bercinta. Saya cinta tapi saya menyelisih. Itu di luar kamus bercinta namanya. Menyelisih kamus bercinta. Lah bagaimana orang mencintai menyelisih? Demikianlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Anda mengatakan cinta kepada Allah sementara Anda menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga wajib bagi kita mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib bagi kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaitannya dengan Ramadan yang mulia ini, Allah memanggil kita, ya bagiyal khair. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil. Kita dipanggil oleh Allah. Kita yang merasa bahwa kita orang yang mencintai Allah, kita menyambut. Kita menyambut. Labbaik. Kita penuhi panggilanmu. Wasaddiq. Kita penuhi panggilanmu, ya Allah. Dengan apa yang datang dari bulan yang baik ini, kami akan memenuhi panggilanmu. Kami tidak akan merugikan diri kami. Raghima anfum ri'im. Dakhala alaihi Ramadan. Wa kharaja. Wa ma ghafarallahu lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, merugi seorang datang Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi, dia tidak mendapatkan apa-apa, sampai dengan pengampunan sama sekali dia tidak mendapatkannya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ya bagil khair, orang yang mengatakan cinta kepada Allah, Allah membukakan kebaikan. Raihlah kebaikan. Rebutlah kebaikan. Bersegeralah kepada kebaikan. Kita telah mendengarkan kemarin bagaimana ketika diserukan jihad, dialah ada seorang yang baru masuk Islam. Dikatakan surga telah dibuka. Dia mengatakan, ya subhanallah, butir-butir ini menyisakan saya untuk di dunia. Atau buah-buah kurma yang ada di tangan saya ini menahan saya untuk hidup di dunia. Sementara surga telah dibuka. Maka dia buang, dia turun ke medan laga dan dia mati pun mati syahid. Artinya, orang yang cinta kepada siapa yang dicintai akan menyambut. Bukan orang yang cinta, tapi dia, maaf, saya tidak bisa melakukan, saya keberatan. Itu bukan orang yang cinta namanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang dengan keterangan-keterangan ini dapat mendapatkan manfaat yang banyak. Kita lanjutkan keterangan-keterangan yang lain insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang nanti. Wallahu taala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebaikan kepada kita semua